mulai sekarang saya buka kepada hadirin, para pelajar, rakan-rakan pensyarah, sekalian hadirin untuk bertanya apa sahaja soalan yang terbukul di hati. Dipersilakan. Silakan. Perkenalan nama ringkas sahaja dan soalan. Saya ingin bertanya, adakah kerjaya sebagai profesyen keguruan ataupun pensyarah tergolong dalam ilmu yang bermanfaat? Biarpun mereka menerima gaji, elaun untuk mengajar, adakah kami ataupun guru ataupun pensyarah tergolong dalam penyampai ilmu yang bermanfaat? Sekian daripada saya, Yasir Zuhai bin Zainul Zahri, daripada program persediaan dari kelas BMA. Sekian, wallahualam. Terima kasih atas soalan. Hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, diriwayat dengan beberapa riwayat, sebenarnya disebut iza matal insan, apabila insan meninggal. Inqata'a min amali inqata'a amalu illa min salas, terpotong amalan dia melainkan dari yang tiga seperti yang sebut tadi. Adakah ilmu, al-ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang yuntafi'u bih, ilmu yang mana boleh diambil manfaat daripadanya, kan? Adakah Nabi tak sebut ilmu agama ya? Walaupun sebahagian surah dulu dia sebut ilmu fiqah, ilmu, tetapi ilmu luas. Satu, saya bayangkan setiap orang yang boleh membaca dalam dewan ni termasuk saya, berapa pahala yang dapat pada guru ABC kita yang awal? Kalau tak kerana dia ajar ABC, dia tak mengajar alif bata, dia tak mengajar fi'il amar dan fi'il madi, mudhari' dan amar bagi ustaz-ustaz ni, kita tak boleh membaca harta kitab. Sebab tu orang Arab kata man 'allamani harfan fasurtu lahu 'abdan, kan? Siapa yang mengajar aku satu huruf, aku jadi hamba dia. Disebabkan kerana begitu bermaknanya bagi seorang guru. Dalam puisi Syuqi disebut, Qum lil muallim wa fi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Dan bangun hormati guru dan penuhilah penghormatan padanya, hampirlah guru itu menjadi seorang rasul. Kerana tingginya kedudukan guru bagi setiap ilmu yang bermanfaat, kan? Nabi sebut kepada orang yang jampi, man istata'a an yanfa'a akhahu falyanfa', sesiapa yang dapat memberi manfaat pada saudaranya, bagi manfaat pada dia jampi, bagi dia sembuh. Ilmu perubatan, ilmu, segala ilmu yang manusia dapat manfaat, kalau kita ajar memang benar-benar untuk mengeluarkan fulan daripada kejahilan dengan niat supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pada kita, walaupun kita dapat gaji, memang itu urusan kita, kehidupan kita. Mudah-mudahan ia termasuk di dalam makna yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengajar fiqahnya. Ibu di rumah yang ajar anak supaya sembahyang, sehingga ibu dah mati berpuluh tahun anak sembahyang, berapa banyak pahala ibu. Cikgu yang ajak supaya baca bismillah, cikgu yang ajar macam mana cara untuk dia mengira, sehingga bukan saja dia boleh mengira maths daripada 1, 2, 3, sehingga dia boleh kira faraid, dia boleh memahami syarak yang membabit kira bicara, pahala balik pada gurunya yang awal jika ia ajar dengan lillahi ta'ala. Soal lillahi ta'ala ni bukan saja cikgu biasa, orang agama pun sama. Saya jadi mufti macam ramah hari ni, belum tentu tuan-tuan tahu lillahi ta'ala. Mungkin kerana dah pengarah panggil banyak kali, ingat mai, sekejap lagi dia pergi mengadu kat tunggu pula. Kerana manusia, Allah saja tahu siapa yang benar-benar ikhlas. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang ikhlas, insyaAllah. Terima kasih. Ada lagi soalan? Sila. Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Elvina Raki Anarnikson dari Pendidikan Awal Kanak-kanak B. Jadi soalannya, apakah hukum rasis terhadap asal-usul atau kaum dalam agama Islam? Mohon beri pencerahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Pertama, ini bukan jawapan nak please orang ke kerana dia tanya tu non-Muslim, so I try to please her. Never. This is very foundation of Islam. Ini perkara yang paling asas. Islam menolak rasis. Dalam erti kata menghina kaum lain, menghina individu kerana dia berkaum tertentu. Kerana kaum, warna kulit, rupa manusia tinggi rendah, handsome tak handsome, bukan pilihan dia. Itu adalah ciptaan Tuhan untuk dia. Tidak boleh dia dipersalahkan kerana dia Cina, ataupun dia India, atau dia Melayu, atau dia Arab. Bahkan Nabi Muhammad SAW in very clear statement, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bagi tahu terang-terangan, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu daripada Adam, all of you from Adam, dan Adam adalah daripada tanah. Ala la fadla li arabiyin ala a'jamiyin wala ajamiyin ala arabiyin wala aswadin ala ahmar wala ahmar ala aswad. Awak makal, tidak ada kelebihan Arab di atas non-Arab, non-Arab atas Arab, hitam di atas merah, merah atas hitam, illa bitaqwa, melainkan dengan hubungan yang baik dengan Tuhan, taqwa. So tak boleh Islam menolak totally sesiapa yang menghina orang lain kerana bangsa dia. One of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, salah seorang nama sahabat namanya Abu Dzar, dia kata kepada satu orang black sahabat yang lain yang hitam, Bilal, dia kata, ya bani sauda, wahai anak orang hitam. Nabi kata, ayar tahu bi ummihi, kamu telah malukan dia, hina dia kerana mak dia. Innakam ru'un fi kal jahiliyah, engkau satu orang yang ada jahiliyah, ignorance di dalam diri kamu. Nabi bantah, sehingga Abu Dzar dalam sebagian riwayat letak muka dia di tanah, walaupun sebagian riwayat ini dibincangkan tentang kekukuhan dia, tetapi secara umumnya hal itu berlaku di kalangan sahabat. Tidak boleh hina orang kerana latar belakangnya. Islam menolak. Jika ada Muslim, dia mengaku Muslim, dia hina orang itu kerana dia Cina ataupun kerana dia India, dia itu bukan daripada ajaran Islam. Tapi kalau dia bincang di sudut benda yang boleh kita lakukan, bangsa, rupa, kita bukan pilihan kita, tapi perangai, attitude, perangai kita, sikap kita, itu pilihan kita. Kita boleh pertikaikan orang itu kerana perangai dia tak baik, dia punya behavior dia buruk. Sebab itu you boleh ubah, you boleh ubah. Dan awak dipertanggungjawabkan apabila kita mati nanti, Tuhan tak tanya, why you are Chinese? No? Why you are Malay? Kerana kita Chinese ke Malay, bukan Allah yang cipta. Tapi kenapa awak tak ikut ajaranku? Itu Allah akan hisap dan hitung kita nanti, insyaAllah. Terima kasih. Okay, is that clear? Okay, thank you. Ada lagi? Kita masih ada ruang masa untuk soalan. Silakan. Assalamualaikum Mufti. Saya nak tanya soalan sikit. Pada zaman ini, macam kita tengoklah, teknologi semakin canggih. Contohnya di negara China berkaitan dengan teknologi AI, iaitu artificial intelligence. Mereka menghasilkan robot yang sangat menyerupai manusia. Misalnya, mereka mampu membuat robot manusia menggantikan orang yang telah meninggal dunia. Baiklah, soalan saya ialah, apakah asas hukum dan import hukum jika perkara ini terus berkembang dalam kehidupan kita sebagai umat Islam? Okey, baiklah, terima kasih. Okey, terima kasih. Berhubung dengan artificial intelligence, ini is a quite long debate. Dulu saya pernah sebut, manusia apabila dia, saya tidak anti kepada kemajuan ini, tapi nak bagi faham, dengar bagi clear. Kita apabila kita maju dalam bahagian, sebahagian, kita akan meninggalkan sebahagian value dalam hidup kita. Siapa yang tahu tentang Shogun di apa, di Jepun? Shogun ini terkenal, geng-geng samurai ini, dia pandai main pedang. Jepun antara negara yang cuba menghalang sedaya upaya daripada masuknya senapang ke dalam negara mereka. Sebab mereka kata begitu lama, begitu lama mereka belajar pedang, tiba-tiba hanya boleh dibunuh dengan orang yang tak tahu apa, dengan sekali bedil saja. So dah tak ada value lagi pada skill. Dan manusia bila dia terlalu maju lama-lama, banyak skill dah tak ada. Satu orang badui berdialog dengan satu orang, kata, kamu nak pergi satu tempat berapa lama? Dia kata, ambil 7 jam naik unta. Alah, aku pergi sekejap je dengan kenderaan, 1 jam aku untung. Cuma badui tu tanya dia, apa yang kau buat lagi dengan 6 jam tu? Dia terdiam, aku buat apa 6 jam tu? Aku relax. Orang dahulu, mereka mungkin kita tengok perjalanan mereka lama, alhamdulillah kita cepat. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah umpamanya, di dalam perjalanannya menuju ke haji, dia telah menulis kitab Zadul Ma'ad. Kita patutnya masa lebih safe, banyak produk intellectual yang boleh kita hasilkan, tapi tak sebanyak mana orang dulu, banyak hasil mereka dan mengagumkan. Okay, it's okay. Apa lagi tentang artificial intelligence? Di sini semua Elon Musk, semua yang mengemukakan berbagai-bagai idea ni, tak lama lagi orang students mungkin tak appreciate lagi kepada guru dia, sebab kalau dia nak buat assignment, dia kata dia boleh buat lebih baik pada guru dia, dia buka di internet, dia wakak, dia type perkataan tu, the whole yang ada dalam dunia internet keluar maklumat mengenai orang tu. Sometimes taklah tepat sangat kerana dia mengumpulkan, tapi banyak juga yang maklumat tu terkumpul melalui teknologi ni. So dia kata, why I need to attend classes? Untuk apa saya hadir lagi? Kemudian dia akan lupa tentang nilai manusia ini bukan soal mengetahui. Sebab itu dalam adab Islam bukan saja ada ilmu, ada juga adab. Lama kelamaan manusia tidak ada adab. Sebab tu kita tengok manusia, banyak budak-budak ni yang dengan nama macam-macam, bahasa mereka begitu buruk sekali ketika mereka mengulas apa-apa semua, kerana mereka tak face to face, jumpa satu orang demi satu orang untuk membolehkan mereka berinteraksi as a human, sebagai manusia. Manusia ada bahasa, bukan tu yang masuk. Bagi aku kira assalamualaikum, agama ajar bagi salam dulu sebelum berapa yang jumpa orang, ajar sunnah bersalaman kita jumpa. Itu human, itu manusia. We are not robot, kita bukan robot. Ada nilai yang dibentuk di dalam diri kita. Ni guru-guru kena tahu tentang nilai ini. Ada nilai yang dibentuk dalam diri kita. Sebab itu ada bab dalam pengajian tradisi ilmu Islam, ada bab ar-rihlah fi talabil hadis, kembara di dalam mencari hadis, berjumpa guru, lagi banyak guru yang awak jumpa, mengetahui lagi banyak rangkaian sanad yang ada, supaya awak melihat guru. Mulazamah, bab mulazamah, Bukan hadis Rasul tu tak tahu. Nabi kata fala'allam muballighin aw aminas sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan lebih faham daripada orang yang mendengar. Maksud sahab, boleh jadi ada orang yang mendengar hadis kemudian lebih faham pada para sahabat. Tapi tetap fadilat para sahabat itu ada dalam agama kerana dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Human, dia ada soul. Jumpa masuk dalam kelas guru. Apabila guru dah lupa jadi guru, guru masuk dalam kelas kita, anak murid dia pakai apa? Pakaian dia tak berdisiplin, guru tak mau tegur. Kerja aku bagi habis, silibus sudah. Guru tidak menjadi pendidik. Tadi saya baca ayat Quran, walakin kunu rabbaniin, hendaklah kamu jadi rabbaniin. Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari dalam tafsir Tabari ketika menafsirkannya, dia kata al-aqwal bisawab, kaul yang paling kuat dalam masalah ini pada dia, maksud rabbani itu mansub kepada rabban, dan rabban maksudnya ialah orang yang alladhi yurabban nas, orang yang mendidik manusia. Maksudnya guru tu bukan saja bagi ilmu, tapi hendaklah mendidik manusia. Guru hendaklah mendidik. Sebab tu pemimpin, dia ada nilai mendidik. Walaupun kita tengok Sayyidina Umar kadang-kadang dia pukul ke apa, dia mendidik. Guru mendidik. Apabila manusia hanya bergantung pada screen, no more teacher, no more example, dia akan jadi manusia yang keras dan tak ada bahasa lagi. Dulu cikgu-cikgu yang lama-lama ni, tua-tua tahu, melainkan mereka anak orang kaya. Yang tak anak orang kaya, kalau kampung tu mungkin ada satu TV lah, dua TV lah, kena share pergi tengok rumah tu. Tengok, kena tahu minta izin. Lama-lama orang ada TV sendiri. Kemudian telefon mungkin satu. Kita nak telefon mak bapak kita, kita kena bagi tahu dulu sehari pukul berapa datang. Dia kita kena kenal rumah tu. Rumah tu pula kena kenal mak bapak kita. Kemudian kena ada interaksi mak bapak kita dengan dia. Dia datang. How many human change, rangkaian manusia yang kita perlukan untuk membolehkan suatu urusan. Saya tak kata we must remain in that situation. Kita kena kekal. Saya tak kata. Tetapi sebab itu puisi, bahasa-bahasa yang puitis kebelakangan ini jarang dilahirkan. Kerana manusia sudah tak ada feeling terhadap ni. Bahasanya kasar, ringkas. Dia kata, dia hanya tahu dia nak maklumat apa. Dia tak ada penghormatan kepada guru. Tak ada nilai tadi yang syuqi dhaif. Kata tadi, kum lil muallim wa fihi tabjila, kadal muallimu an yakuna rasula. Bangun dan beri penghormatan pada guru. Hampir guru menjadi rasul. Kenapa? Kerana nilai-nilai ini dah tak ada. AI is very good untuk kita collect maklumat. Tapi kalau kita bergantung 100% kepada screen, manusia tak berinteraksi lagi antara satu sama lain, human as a human akan hilang. Ini sangat bahaya. Ini sangat bahaya. Sebab tu dulu banyak perbahasan ketika pena diciptakan. Dulu bila pen diciptakan, baguslah pen diciptakan. Tapi pen bila terlalu canggih, semua barang orang catat. Saya bukan kata tak bagus. Ramai orang yang tidak kuat lagi ingatannya. Betul tak? Semua benda dia catat. Sekarang ni orang tak ingat. Orang tulis je. Dulu kita nombor telefon rumah mak kita, kita hafal. Semua kita hafal. Betul tak? Sebab sekarang ni tak ada apa. Apa pun kita tak ingat. Tanya nanti Zat, aku handphone tak bawa. Semua duk ada lain handphone aku. Okay, that satu sudut lah. Tapi kita boleh kekal lagi untuk menghafal dengan hafalan yang baik. Sebab tu exercise hafalan yang baik. Yang berikutnya ialah, semua ni masih lagi andai. Robot ke apa, ini semua andaian. Sebahagian pergerakan boleh buat. Tapi kalaupun manusia boleh mencipta mesin yang boleh bergerak macam manusia, mesin tu tak ada feeling. Sebab tu mesin tu tak mukallaf. Tak ada kewajipan syarak. Robot wajib sembahyang 5 waktu, tak ada. Kerana dia tak ada tanggungjawab, dia tidak ada feeling, dia tak ada akal, dia diprogramkan. Kalau orang tu sentiasa berurusan dengan robot, dia tak urusan manusia, dia akhirnya akan gugur kemanusiaan dia. Duka cita, ketika kita mengejar kemajuan dan kekayaan, kita we focus so much on industry. Industri dalam erti kata benda yang ada market, yang menghasilkan duit. Kita dah tak ada filosofi. Pengajian falsafah dikurangkan. Macam tak ramai ahli falsafah. Kita pergi ke Oxford. Kita pergi ke Cambridge. Kita pergi ke barat. Walaupun kita kata barat macam tu, tapi pengajian falsafah masih lagi kuat. Masih lagi ada orang belajar falsafah. Masih lagi orang study pemikir-pemikir mereka. Kita tak ada orang nak belajar dah falsafah. Falsafah saya maksudnya falsafah dalam erti kata falsafah as a whole. Dalam melihat falsafah barat, pemikiran, kemanusiaan, kebudayaan dan seumpamanya. Islam ada nilai hal itu. Nabi SAW hadir di dalam majlis orang Ansar. Orang Ansar di Madinah, mereka berbeda dengan orang Mekah. Mereka suka kepada nyanyian. Memang terkenal sehingga ulama-ulama bila sebut ada tokoh hadis yang menyanyi kasyani ahli Madinah. Seperti mana kerja, seperti mana keadaan orang Madinah. Suka nyanyian. Nabi pergilah majlis kahwin orang Ansar. Nabi tengok diam, tak ada siapa menyanyi. Nabi kata, Alama'akumullahu fa innal ansar yu'jibuhumullahu. Kamu tak adakah nyanyian? Sedangkan Ansar sukakan nyanyian. Nabi attend majlis tu. Nabi hadirlah majlis perkahwinan. Nabi kata, tak ada nyanyi kah? Ansar bukan suka nyanyi. Dan ada jariah yang menyanyi dalam majlis itu. Cuma Nabi betulkan apabila liriknya salah, Nabi betulkan. Wa fina ya nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada nabi yang tahu besok akan berlaku apa akan berlaku. Nabi betulkan lirik itu salah dia. Nabi tak bagi. Nabi tak tahu apa yang berlaku besok. Maksudnya human. Manusia. Sebab tu Khansa dia meratapi kematian saudaranya daripada zaman dia nabi sehingga pada zaman Umar bin Khattab. Orang mengadu pada kata Umar, apa masuk Islam masih lagi hidup sedih dengan puisi-puisi tentang kematian saudara dia. Saudara dia mati. Umar jumpa dia. Umar kata, "Amazil tayah Khansa, masih lagi kau dalam ketangisanmu yang lama?" Ya. "Cuba kau bagi syair kau." Dia kata, "Umar, amin jadidihi amin qadimi." Nak syair lama ke syair baru? Maksudnya lama dah saudara dia mati, duk buat syair lagi sedih. Orang suruh Umar tegur dia, kenapa duk sedih sangat? Sudahlah duk sedih-sedih, saudara mati ni, lama lah. Dia pun baca syair. Bila dia baca syair dia, Sayyidina Umar sedih. Teringat adik Umar, Zaid bin Khattab yang meninggal. Kata Umar, da'uha kulli mri'in yabki masuha. Biarkan sajuah. Biarkan dia, semua orang menangisi kesedihannya sendiri. Insan, human. Tapi kita dengan teknologi ni nanti, no more, tak ada kesedihan, semua di screen. Tak mau keluar, mesyuarat pun tak mau tengok muka. Hang order aku pun order makanan sama. Pasal order daripada tempat yang sama. Ini akan mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Saya tak anti kepada teknologi, tapi kita, we need to remain kemanusiaan kita. Masih. Saya rasa cukup lah, tiada lagi soalan. Terima kasih kepada semua yang bertanya. Terima kasih kepada semua atas perhatian, kerjasama yang diberikan, amat baik sekali. Dan pada Datuk Mufti Tabarakallah, Masya Allah, Jazakumullah khairul jazak. Banyak isu telah dikupas, bermula dari wahyu, ajaran sesatnya, penunggang agama, isu perbadan berkaitan dengan politik. Banyaklah, dan yang saya rasa Insya Allah sikit sebanyak dapat bagi kefahaman baru pada anak-anak mahasiswa guru di hadapan ini. Itu harapan. Mudah-mudahan selepas ini anak-anak siswa guru ini ada satu manhaj atau metodologi dalam membuat penilaian terhadap sesuatu isu. Tidak terlalu cepat terpengaruh dengan fitnah media, sesuatu isu yang tular, tidak cepat terpengaruh. kita perlu menyelidik terlebih dahulu, melihat daripada sumber yang betul, mendengar daripada kedua-dua belah pihak, supaya kita menjadi seorang yang ada sifat intelek dan adil terhadap ilmu dan pengetahuan itu. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat manfaat yang banyak, dan insyaAllah kita akan teruskan lagi pada siri-siri akan datang. Bicara ilmu tetap akan terus kita teruskan bersama Datuk Mufti Negeri Perlis. Sekadar itu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengurusi majlis untuk meneruskan acara.